tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asharul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab yang ke-11, bab al-mujahadah. Dan pada kesempatan sebelumnya kita telah selesai membaca hadits yang ke-7 dan sempat kita membaca hadits yang ke-8 yang belum sempat kita menjelaskan terkait tentang hadits ini dan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala wa an Abi Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata lailatin, aku salat bersama nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di suatu malam. Faftatahat baqarah, maka beliau membuka na'am surat al-baqarah. Fakultu yarkaw indal mi'ah, maka aku pun mengatakan dalam hatiku, Rasulullah s.a.w. beliau akan rukuk ketika pada ayat yang ke-100. Thumma madha, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ternyata melanjutkan bacaannya. Wa qultu yusalli biha fi raka'atin, maka aku pun kembali mengatakan dalam hatiku, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan salat ya dengan surat Al-Baqarah ini dalam satu rakaat. Naam. Famadho, yang ternyata Rasulullah s.a.w. ketika selesai dari membaca surat Al-Baqarah ternyata melanjutkan. Fakultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisa, yang kemudian beliau membaca surat An-Nisa. Al-Baqarah, maka beliau membacanya sampai selesai. Thumma iftataha an-Imran, yang kemudian beliau membaca surat Al-Imran. Naam, yaqra'u mutarassilan, yang mana beliau membacanya dengan pelan-pelan, dengan mentadaburi masing-masing dari ayat tersebut. Naam, ya, dari surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, membacanya secara pelan, mutarassilan, dengan mentadaburinya. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha, ketika beliau melewati suatu ayat yang padanya itu tasbih, pensucian, pengagungan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bertasbih padanya. Wa idza marra bi su'alin sa'ala, dan ketika melewati suatu ayat yang terkandung padanya permintaan, maka beliau pun meminta. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awadha, ketika melewati ayat yang terkandung padanya permintaan perlindungan, maka beliau meminta perlindungan. Tumaraka'a, yang kemudian beliau rukuk. Yang tentunya itu semuanya semakin menambahkan panjangnya berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Membacanya surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran ya secara pelan dengan mentadaburi itu sudah panjang. Ditambah lagi ketika melewati ayat tasbih, bertasbih. Ketika melewati ayat yang terkandung pada permintaan, meminta. Terkandung padanya ayat tersebut supaya minta perlindungan, beliau minta perlindungan. Ini tentunya semakin menambah panjangnya. Naam, lamanya berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raka'a, yang kemudian beliau rukuk. Fa ja'ala yaqul, yang kemudian beliau naam mengatakan dalam rukuknya subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, yang mana rukuk beli itu ya sama, hampir sama dengan berdirinya. Naam, ya panjangnya. Tsumma qala sami Allahu liman hamidah, beliau pun kemudian bangkit dari rukuknya. Naam, dan mengatakan sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a. Beliau pun kemudian berdiri. Ya. Setelah bangkit dari rukuk tersebut dengan berdiri yang lama, hampir mendekati seperti panjang rukuknya. Lamanya rukuknya. Tsumma sajada faqala, kemudian sujud dan mengatakan dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Naam, maka sujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendekati sebagaimana berdirinya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bagaimana ibadah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang begitu panjang, yang begitu lama dalam satu rakaat saja, demikian kondisi keadaannya. Naam, ya, maka benar apa yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sampai bengkak kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena begitu panjang dan lamanya berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Ini menunjukkan tentang bagaimana kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah selaku kuduah kita, panutan kita. Naam. Ya, dalam kondisi keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diampuni dosanya yang telah lalu. Naam, demikian pula yang akan datang. Ya, sedemikian juhudnya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka tentunya naam umatnya ya sepantasnya untuk mencontoh yang demikian itu sesuai dengan kemampuannya, kesungguhan dalam beribadah. Semakin banyak kenikmatan tentunya akan semakin baik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mendapatkan jaminan, mendapatkan ampunan dari Allah, lebih layak lagi untuk bersungguh-sungguh. Naam, ya, sesuai dengan kadar kemampuan yang Allah berikan padanya. Naam, ya, demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bagaimana berdirinya beliau ketika salat malam. Naam, dengan rukuknya, dengan iktidalnya hampir. Yang demikian itu mirip dari sisi lamanya. Naam. Maka demikianlah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kana alaihi salatu wassalam yusalli fayaj'alu shalah mutanasibah. Demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam mengerjakan salat menjadikan salatnya tersebut saling berkesesuaian. Apabila naam memperpanjang berdirinya, maka memperpanjang pula rukuknya, sujudnya, berdirinya ketika bangkit dari rukuknya, demikian pula duduknya di antara dua sujud. Dan apabila beliau meringankan bacaan sholatnya, memperpendek berdiri, na'am, dalam sholatnya, maka beliau pun memperpendek juga rukuknya, sujudnya, berdirinya, na'am. Min ajli antakuna sholah mutanasibah, agar supaya sholatnya itu berkesesuaian. Inilah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam sholat yang wajib, demikian pula dalam sholat yang sunnah, ya, menjadikan sholatnya itu saling berkesesuaian, iktidal, ya, tidak seseorang membaca suratnya panjang, ya, sehingga panjang berdirinya, kemudian ketika ruku, ya, kemudian iktidal sujudnya begitu cepatnya. Nah, ya, tapi semestinya, nah, menjadikannya itu adalah sesuatu yang berkesesuaian, iktidal. Nah, ketika memperpanjang, ya, perpanjang juga rukuknya, iktidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, sebagaimana itu yang dicontohkan, yang dibimbingkan, yang diajarkan, yang diamalkan, yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Baz, na'am rahimallahu taala, beliau mengatakan, ya, wal masyru'an yakuna ruku'uhu wa sujuduhu wa julusuhu na'am baina sajadataini wartifa'uhu ba'da ruku' mutaqaribah. Dan sesuatu yang masyru' disyariatkan, na'am, yaitu hendaknya rukuknya, sujudnya, duduknya di antara dua sujud, bangkitnya dia dari ruku', na'am, ketika berdiri setelah bangkit dari ruku'nya, itu berdekatan, mutaqaribah. Na'am, takunu sholah mu'tadilah mutaqaribah, sehingga betul-betul sholatnya itu mu'tadilah. Na'am, seimbang, berdekatan, kesesuaian antara berdiri, ruku, iktidalnya, sujudnya. Na'am. Ya. Berkata Barra bin Azim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, romaktu sholata ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku memperhatikan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraitu qiyamahu, na'am, faraq'atahu, na'am, ya, fa'tidalahu ba'da ruku'ihi, fasajadatahu, fajilsatahu, baina sajadataini qoriban minas sawa. Aku memperhatikan sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala sholat bersama beliau. Berdirinya, kemudian rukuknya, iktidalnya setelah bangkit dari rukuknya, sujudnya, na'am, duduknya di antara dua sujud, itu berdekatan, hampir mirip. Na'am. Kata beliau, Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah ta'ala, maknahu annahu idha atolal kiro'ah tawal ruku'. Maknanya adalah ketika Nabi SAW memperpanjang bacaan, maka beliau akan memperpanjang rukuknya juga. Wa sujud. Na'am. Demikian pula sujud. Wa idza khaffafa al-qira'ah khaffafa ruku' wa sujud. Dan ketika memperpendek, memperingan bacaan, memperingan juga rukuknya, memperingan juga sujudnya. Na'am, sehingga sholatnya itu, ya, berdekatan, mutanasib, ya, berkesesuaian, mu'tadilah. Na'am. Dan tentunya seseorang, kata beliau, beramal sesuai dengan kemampuannya, tidak memberatkan dirinya ketika sholat malam, ya, ingin memperpanjang atau memperpendek melihat kondisi keadaan dirinya, ya, jangan memberatkan dirinya. Na'am, ya, tatkala, na'am, ingin memperpanjang, maka memperhatikan kondisi keadaan dirinya. Al-muhim, kata beliau, anna yusolli minal lail ma tayassara. Ya, maka yang terpenting dalam ini ketika tidak sholat malam, ya, sholat sesuai dengan apa yang mudah baginya, apa yang ringan baginya. Na'am, ketika mau memperpanjang, ya, perpanjang sesuai dengan kemampuannya. Na'am, sesuai dengan kenyamanan dia. Na'am, dalam hal membaca rukuk sujudnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-muhim, wa ni fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, hendaknya ketika memperpanjang na'am dalam bacaan sholatnya, memperpanjang juga ya rukuk sujudnya dan seterusnya. Na'am, supaya sholatnya itu mutanasibah. Demikian yang diajarkan, yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, baik dalam sholat yang wajib ataukah dalam sholat yang sunnah. Nah, tidak memperpanjang bacaan, kemudian ya rukuknya, itidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya begitu singkat. Naam, barakallahu fiik. Tapi tidaklah saling mutanasibah. Naam, berdekatan satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala alamussawab. Wa fi hadzal hadits iddatu fawaid. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, dalam hadits ini terdapat beberapa faedah. Al-fa'idatul ula, fa'idah yang pertama, wa yallati saqal mu'allif al-hadith min ajliha. Na'am, yang pertama, yaitu, ya, di mana mu'allif rahimallahu ta'ala menyebutkan hadith ini dalam babnya. Anan Nabi s.a.w. kana ya'malu amal al-mujahid alladhi wujahidu nafsu ala ta'ah. Adalah beliau Nabi s.a.w. beramal, amalan yang bersungguh-sungguh. Naam, bersungguh-sungguh memerangi jiwanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang karenanya mu'alif rahimallahu taala masukkan dalam bab ini. Li'anna ya'malu hadzal 'amala syaq ibtigha' wajhillah wa ridwani, di mana beliau mengamalkan amalan yang begitu berat ini. Bayangkan. Naam, dalam satu rakaat baca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Naam, bacanya pelan-pelan penuh dengan mentadaburi, ya. Ketika melewati ayat tasbih bertasbih, melewati ayat yang mengandung pada permohonan, meminta, ketika melewati ayat yang terkandung pada meminta perlindungan, maka beliau pun melakukannya. Itu kan semakin menambah panjangnya berdirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Naam, sesuatu yang berat. Ya, nanti juga akan disebutkan di sini hadis yang berikutnya bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu suatu malam sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena begitu panjangnya berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu lamanya berdirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai memiliki keinginan yang tidak baik. Naam, ketika ditanya apa keinginan yang tidak baik itu, naam, maka beliau mengatakan, aku berkeinginan untuk duduk. Nah, dan meninggalkan Rasulullah SAW berdiri. Dalam keadaan beliau masih muda. Ya, enggak sanggup. Naam. Ya. Untuk mengikuti Rasulullah SAW sampai punya keinginan seperti itu. Akan tapi beliau berusaha untuk bersabar. Ya. Naam, berusaha untuk mengikuti Nabi SAW. Tapi sempat punya keinginan yang demikian itu karena begitu panjangnya, lamanya berdirinya Rasulullah SAW. Naam. Ya, yang kita mungkin amat sangat jauh untuk mampu melakukan yang demikian itu. Maka beliau SAW melakukan amalan yang begitu berat ini. Ya, semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati nabinya dan sahabat-sahabatnya. Tarahum ruka'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka rukuk sujud. Naam. Ya, mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Ini yang pertama. Naam. Ya, terkait tentang mujahadah kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang berikutnya, jawazu iqamatil jama'ah fi sholatil lail, bolehnya untuk menegakkan jamaah dalam sholat malam. Lakin hadza laisa daiman, akan tapi ini ya, na'am, tidak dilakukan secara terus-menerus. Boleh innama yaf'alu ahyanan fi ghair ramadan, dilakukan kadang-kadang selain di bulan suci Ramadan. Naam, amma fi Ramadan fa inna minas sunnah an yakuman nasu fi jama'ah. Adapun di bulan suci Ramadan, maka merupakan sunnah ya manusia mereka naam menegakkan salat malam itu secara berjamaah. Ya, ini menunjukkan bolehnya terkadang seorang melakukan jamaah dalam salat malam. ya. Kadang-kadang tidak melakukan yang demikian itu sebagai sesuatu yang rutinitas dilakukan secara terus-menerus di luar bulan suci Ramadan. Naam, dasarkan hadis ini demikian pula hadis yang setelahnya nanti. Naam. Wa minha termasuk di antara faedah yang terkandung di dalam hadis ini. Naam. An yambagi lil insan fi sholatil lail idza marra bi ayati rahmah an yakifa wa yas'al. Semestinya seorang muslim ya dalam salat malamnya ketika melewati ayat rahmat, naam ya, untuk berhenti dan meminta. Naam, misal lau marra bi dzikril jannah yakifu wa yaqul Allahumma ja'alni min ahliha Allahumma inni as'aluka al-jannah. Seperti sekiranya ketika seorang melewati ayat yang menyebutkan tentang surga, nah maka dia berhenti kemudian berdoa, Allahumma ja'alni min ahliha, ya Allah jadikanlah aku termasuk naam orang yang akan menghuni surga. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah sungguhnya aku mohon kepadamu surga. Naam. Wa idza marra bi ayatin wa'idin yaqifu wa yaqul, dan ketika melewati ayat yang berisikan ancaman berhenti, naam minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi min dzalik, aku berlindung kepada Allah dari itu, dari ancaman. Ancaman Allah kepada hambanya yang durhaka. A'udzu billahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Wa idza marra bi ayatin tasbih, yakni ta'zim lillah subhanahu wa ta'ala, yaqifu wa yusabbihullah wa yu'adzimuhu, ketika melewati ayat tasbih, naam, yaitu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, berhenti untuk mensucikan Allah dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya ini bisa dilakukan ketika seorang tatkala membaca ayat surat tersebut dengan mentadaburinya, betul-betul naam memahami apa yang dia baca. Iya kan? Kalau enggak ya enggak paham apa yang dia baca, itu maknanya apa, kandungannya apa. Ya perlu untuk mentadaburinya. Naam. Ya, perlu untuk mengerti artinya, maknanya, sehingga ya betul-betul bisa mengamalkan apa yang naam dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini. Hadza fi sholatil lail, ini dalam sholat malam. Ya. Amma fi sholatil faridah la ba'sa an yaf'ala hadza walakinnahu laisa bisunnah. Adapun dalam sholat wajib maka tidak mengapa untuk melakukannya demikian itu, akan tapi bukan sunnah. Ya, bukan termasuk sunnah untuk melakukannya. Tapi kalau mau melakukan, na'am in fa'alau fa'innau la yunha anhu. Kalau mau melakukan yang demikian itu, maka yang demikian tidak dilarang. Na'am. Wa in taraka fa'innau la yu'mar bi, kalaupun dia meninggalkan, maka panekatnya memang tidak diperintahkan, tidak dicontohkan. Kalau dalam sholat wajib. Tapi kalau dalam sholat malam, makanya demikian dicontohkan, naam, diamalkan, dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya, berbeda dengan salat malam, makanya demikian lebih utama untuk melakukan yang demikian itu. Ketika melewati ayat yang menyebutkan tentang rahmat, tentang surga, berhenti kemudian mohon untuk termasuk dijadikan termasuk orang yang akan menghuninya. Ketika melewati ayat tasbih, berhenti untuk bertasbih, mensucikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melewati ayat tentang ancaman-ancaman, tentang neraka, berhenti untuk minta perlindungan. Kalau sholat malam, maka yang demikian afdol untuk melakukan yang demikian itu. Wallahu ta'ala alam miswab. Dalam hadis ini, termasuk di antara faedahnya pula, kata beliau, jawazu taqdimi suwar ba'du ala ba'din, bolehnya mendahulukan surat sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Naam. Ya, meskipun tidak sesuai dengan urutan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, tatkala seorang itu membacanya. Ya, misalnya membaca dalam rakaat pertama surat ya, naam Anas dulu, baru rakaat yang kedua membaca surat naam yang lainnya. Ataukah mungkin sebaliknya, ketika dalam satu rakaat hendak menyambung suratnya dengan yang lainnya, boleh. Zalzalah dulu kemudian Al-Bayyinah. Naam. Ya. Boleh yang demikian itu, sebagaimana yang di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedepankan mendahulukan surat An-Nisa dari surat Al-Imran, sedangkan urutan tertib dalam mushaf kita Al-Baqarah, Al-Imran, baru An-Nisa. Naam, maka yang demikian sesuatu yang diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian pula termasuk di antara faedah hadis ini, kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbih wa yukarriru tasbih, ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertasbih dan mengulang-ulangi tasbih beliau. Naam. Kenapa demikian? Li'anna Hudzaifah qala, karena Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan kana yaqulu subhana rabbiyal azim dalam rukuk beliau. Wa kana yutil, dan beliau memperpanjang rukuknya. Wa yaqulu subhana rabbiyal a'la, bertasbih ya dengan lafaz yang demikian, subhana rabbiyal a'la dalam sujudnya. Dan beliau menyebutkan beliau memperpanjang sujudnya. Walam na'am walam yadhkur sayyan akhar, dan beliau tidak menyebutkan sesuatu yang lainnya, menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang na'am tasbih ini, subhana rabbiyal azim dalam rukuk beliau, terus diulang-ulang. Naam. Dan juga demikian pula subhana rabbiyal a'la dalam sujud beliau. Karena di sini yang disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, naam, ya, terkait tentang ini dan tidak menyebutkan yang lain. Kata beliau, fadalla hadza 'ala annaka mahma kararta minat tasbih fir ruku' wa sujud fa innahu sunnah. Maka ini menunjukkan tentang bahwasanya engkau meskipun mengulang-ulangi tasbih ini dalam rukuk dan sujudmu, maka yang demikian pula sunnah. Naam. Ya. Kalau tadi disebutkan bahwasanya termasuk yang dicontohkan Rasul itu salatnya adalah antara berdiri, rukuk, iktidalnya itu naam mutaqaribah, supaya mutanasibah salatnya. Nah, kalau membaca ayat yang panjang, ya, kalau membaca doa rukuknya dengan subhana rabbiyal azim, ya, ulang-ulang terus. Makanya demikian enggak apa-apa. Sampai kira-kira sudah mendekati berdirinya tadi. Nah, makanya demikian sesuatu yang sunnah, kata beliau. Ya. Dasarkan hadis ini. Walakin ma hadza, akan tak bersamaan ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa fi sujudihi wa yakthiru min hadzal qaul. Akan tapi bersamaan ini, ya, dalam hadis-hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan dalam rukuk beliau dan juga dalam sujud beliau, dan memperbanyak di antaranya na'am zikir ini, doa ini, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, beliau sering memperbanyak, ya, mengucapkan zikir ataukah doa ini, baik dalam rukuk beliau, baik dalam sujud beliau. Wa kana yaqulu aidan subuhun quddus rabbul malaikati waruh fa qulu ma warada 'anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min dzikrin wa du'ain fa innahu yusannu lil insan an yaqulahu fi salati. Maka semua apa yang datang dari nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari zikir, doa, maka yang demikian sesuatu yang disunahkan bagi seorang muslim untuk mengucapkan dalam sholatnya. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana wa iyyakum ittiba'a rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahiran wa batinah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan rezeki kepada kita, demikian pula kalian, untuk bisa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara zahir dan batin, wa an yatawallana wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailatan fa atala al-qiyam hatta hamamtu bi amrin su kila wa ma hamamta bi qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, na'am, beliau mengatakan aku salat di suatu malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memperpanjang berdirinya sampai aku pun punya na'am niatan yang tidak baik. Na'am. Maka beliau ditanya, "Wa ma hamamta bi, apa yang engkau niatkan Qala hamamtu an ajlisa wa ada aku berniat untuk duduk dan meninggalkan Rasulullah SAW untuk berdiri. Berdiri sendiri meskipun tetap mengikuti Rasul tapi dia duduk karena enggak sanggup. Naam, ya. Kalau berdiri terus panjang berdirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya kembali menegaskan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kesungguhan beliau, mujahadah beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari demikian pula Imam Muslim. Naam. Wallahu ta'ala alam miswab. Di sini juga beliau Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Naam, kembali menegaskan ketahuilah bahwasanya apabila engkau memperpanjang berdiri, maka sesungguhnya sunnah, naam, engkau juga memperpanjang rukuk. Sujudnya, duduknya di antara dua sujud, berdiri setelah bangkit dari rukuk. Naam, karena ini adalah merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjadikan salat tersebut sesuatu yang berkesesuaian. Ya, antara berdirinya, rukuknya itu berdekatan. Naam. Ya, tidak panjang berdirinya kemudian rukuknya singkat, demikian pula sujudnya dan seterusnya. Nah, ketika memperpanjang, yang perpanjang juga. Kalau memperingan, ya berarti juga memperingan terkait tentang rukun-rukun yang lainnya. Kembali, ini menegaskan tentang bagaimana kesungguhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala Alam Biswab. Yang hadits ini memberikan faedah tentang keutamaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bagaimana ya kesabaran beliau, kesungguhan beliau dalam beribadah, demikian pula hirs kesemangatan beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk berupaya menjaga mengikuti naam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat yang tadinya beliau punya keinginan untuk ya meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi tetap beliau berusaha ya, naam mengikuti, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, berusaha memerangi niatan yang tersebut. Naam, ya. Ini menunjukkan tentang keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu. Dan dari sini pula memberikan faedah kepada kita, siapa yang tidak memahami suatu perkataan orang yang berbicara ya dengan pemahaman yang baik dari apa yang disampaikan, naam, sesuatu yang naam baik tentunya untuk dia menanyakan apa yang dia masih tersamarkan dari perkataan orang yang berbicara dengannya, apalagi terkait tentang suatu ilmu. Naam, sebagaimana di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau ditanya, naam, wa mahamam tabi, apa yang kau niatkan, di mana kau mengatakan hatta hamam tu bi amrin su, hingga aku ya punya niatan yang tidak baik, apa itu? Naam, sesuatu yang engkau niatkan dari perkara yang tidak baik tersebut. Naam, ini menunjukkan faedah bahwasanya orang yang naam belum memahami dengan pemahaman yang benar terkait perkataan orang yang berbicara dengannya, apalagi berkaitan dengan ilmu, maka sepantasnya untuk menanyakan. Naam, wallahu ta'ala alam biswab. Kita melanjutkan ke hadits yang berikutnya. Hadits yang ke-10. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yatsba'ul mayyitu salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Naam. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ya, tiga perkara yang nanti akan mengikuti orang yang telah meninggal. Naam. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalannya. Fayarju ithnan wa yabqa wahidun. Maka dua dari tiga tadi akan kembali. Hanya satu yang tetap tinggal bersama orang yang meninggal ini. Yarji'u ahlu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Akan kembali keluarganya, hartanya, dan yang tersisa yang senantiasa menemaninya sampai dia dimasukkan ke dalam liang lahatnya, yaitu amalannya. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan akhirah adalah merupakan kehidupan yang kekal, yang abadi. Kehidupan dunia adalah merupakan kehidupan yang sementara, yang fana. Naam. Ya, maka orang yang berbahagia adalah orang yang memperbanyak amalan soleh, amalan kebajikan. Naam, di dunianya. Agar supaya amalan soleh tersebut akan menjadikan sebab keselamatan dia. Ya, kebahagiaan dia dalam alam barzahnya, kuburannya. Demikian pula ketika dia dibangkitkan, nanti dia yaumul qiyamah. Dan orang yang sengsara, orang yang merugi adalah orang-orang yang menyia-nyiakan kehidupan dunianya, ya, dengan semata-mata mengumpulkan harta, tersibukkan dengan anak, keluarga, sehingga melalaikan dari ketaatan naam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pada hakikatnya harta yang dia kejar-kejar, yang dia menghabiskan waktunya tersebut naam untuk mencari harta, demikian pula keluarga yang dia bersenang-senang sampai melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang nanti akan meninggalkannya, ataukah dia akan meninggalkan keduanya. Naam, imam mereka tersebut yang akan duluan meninggalkan, ya, pemiliknya, ya kan, hartanya hilang duluan, keluarganya, anaknya meninggal duluan misalnya, ataukah dia duluan yang akan meninggalkannya, yang tidak akan menemaninya ketika dia dimasukkan ke dalam kuburannya. Nah, yang tersisa yang akan terus menemani adalah amalannya. Nah, maka di dalam hadis ini, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib wa tarhib, ya, memberikan hasungan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, ya. Sekaligus juga memberikan terhi, memberikan rasa takut kepada mereka, kaum muslimi. Ya, naam. Barakallahu fik. Dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-hafidh Ibnu Rajab al-Hambali rahimallahu ta'ala. Naam. Ya, beliau mengatakan terkait tentang hadis ini. Ya. Wa tafsiru hadha, dan penjelasan terkait hadis ini, anna ibna adam fid dunya labudda law min ahlin yu'ashiruhum wa malin ya'ishu bihi. Ya, penjelasan hadis ini bahwasanya manusia dalam dunia ini dia itu punya keluarga, mesti pasti punya keluarga. Naam. Ya, yang sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, yang diberikan karunia anak. Nah, yang belum berkeluarga, ya, punya orang tua, saudara, kerabat, ya kan. Nah, yang dia bergaul, hidup bersama mereka. Dan juga harta yang dia hidup dengannya. Apakah harta yang dia cari sendiri ataukah harta yang selaku anak mendapatkan dari orang tua, ya kan. Nah, dan yang lain sebagainya. Maka fahadhani sahibani yufariqanihi wa yufariqahuma. Maka dua hal ini, keluarga, harta, naam, itu menemaninya. Yang suatu saat, naam, ya, keduanya itu akan berpisah dengannya. Naam, akan meninggalkannya. Duluan hilang. Duluan pergi. Atau dia yang akan meninggalkannya. Meninggalkan keduanya, dia duluan yang meninggal. Naam. Fasaid manittakhadha min dhalika ma yu'inu 'ala dzikrillahi ta'ala wa yunfiquhu fil akhirah. Maka orang yang berbahagia, orang yang menjadikan itu semuanya sesuatu yang akan membantunya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. membantunya untuk mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, pentingnya untuk ya mencari ya pendamping hidup yang salehah. Naam, bermanhaj yang lurus. Ya, orang yang kuat imannya. Ketika mungkin kita terjadi kelalaian akan diingatkan. Pentingnya mentarbiah anak-anak. Ya, pendidikan agama yang bisa juga mengingatkan orang tuanya. Yang terkadang mungkin terjadi futur diingatkan oleh anaknya. Naam, yang akan membantunya untuk mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dia miliki maka dia belanjakan. Dia mencari harta bukan sekedar untuk disimpan, tapi dengan niatan-niatan yang pada kesempatan sebelumnya kita telah nukilkan perkataan As-Sa'di, landasi dengan niatan-niatan yang soleh, ya, untuk menjalankan kewajiban terkait dirinya supaya tidak terjatuh pada perbuatan meminta-minta. Dia mencari ma'isah tersebut untuk memenuhi tanggung jawab dia sebagai kepala rumah tangga, mencukupi kebutuhan anak istrinya, keluarga-keluarga menjadi tanggung jawabnya. Dia punya niatan untuk bisa beribadah dengan sebagian harta yang dia miliki tersebut. Ya, dengan berinfak, bersedekah, zakat, bisa menunaikan haji dan umroh, bisa kurban, atau kayak yang semisalnya. Dia niatkan untuk supaya nanti bisa membantu saudara-saudara yang membutuhkan bantuan. Nah, dengan kelebihan yang dia miliki. Nah, ya, barakallahu fik. Maka dia niatkan itu semuanya. Ya, untuk membantu, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan melandasi itu semuanya sehingga dia membelanjakan hartanya yang dia usahakan tersebut untuk kehidupan akhiratnya. Fa ya'khudhu minal mal ma yablughu bi ilal akhirah. Maka dia mengambil dari harta tersebut sesuatu yang bisa menyampaikan dirinya dengannya untuk kehidupan akhiratnya. Ya, wa yattakhidha zaujatan salihatan tu'inu ala imani. Dan dia mengambil, ya, memilih pendamping hidup istri yang salihah yang akan membantu naam terkait terhadap keimanannya. Fa'amma manittakhadha ahlan wa malan yusghilunahu 'anillahi ta'ala fahuwa khasir. Adapun orang yang menjadikan harta keluarga menyibukkan dia, melalaikan dia dari Allah ta'ala, maka ini orang yang merugi. Naam, ya, kama qala ta'ala. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Arab, saqalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya, telah melalaikan kami harta benda kami, anak-anak kami, harta benda kami, keluarga kami. Naam, maka mintakanlah ampun untuk kami. Naam, barakallahu fik. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian itu, naam, demikian pula anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, naam, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Kelengkapan penjelasan terkait hadis ini insyaallah taala kita akan sampaikan di kesempatan yang berikutnya. Billahi ta'ala wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.